sebatas kau bertengkara, kau permusuhan, kau pertikaian. Mari kita saling asih. Mari kita saling asuh. Mari kita saling asuh. Hargai pendapat orang bila terdapat beda pandangan, sejauh tidak ada yang dirugikan. Perdebatan kok bertengkara, pandang arah masa depan, masih banyak